Allah aja. Wong mripate makmumen iku mripat perlu apa-apa. Sampeyan Allah akbar. Lho ya iku nyetop apa? Ngono niku. Jenengan Allah ngikal apa iku? Lho aja kadang ana sing Allahu akbar. Enten aja milih kok teniku soalene kelas kelasnya dhewe iki digrayangi iki singkatnya teniki. Lha lho kadang niku ana wong Allahu akbar. Ini aku tidak mengerti, makmumnya kayak apa ini tidak mengerti. Ini makmumnya ini lagi kelas kanak, kata roh gue rung iso. Iso ini lagi fa'in nahu, ya roh. Tapi perilaku Rasulullah itu berubah. Sabari Isra. Merah itu memang berubah, tapi Isra kayak biasa nih kan Nabi ini. Kenapa? Kanjeng Nabi itu nyok pamit. Lagi tengah-tengah jagong, no, pamit. Kang aku pamit sih. Nggih. Are tak kok ya mboten lantun. Kang aku pamit ya. Nah, ben pamit niku diitung kalih sahabat kok jame padha. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, jeneng Nabi mesti pamit. Arep ngopo to Nabi iku? Ya jenenge wong akeh lah suwe-suwe ana sing bingkik. Ben jeneng Nabi pamit diintip. Ternyata Nabi niku nek pamit niku jikuk banyu ngumbah rai ngeten-ngeten. Hari ini terus ngubah sikil lebar ke tadi ngadek duko ini sujud ngisor terus toleh ini gue lagi apa tuh Nabi gue ya orang tahu orang ngerti sholat kok mau sholat itu orang diulang ke kok jangan lo coba ya orang lebih Islam langsung ngisor sholat lo boten kita yang diulang ke didingkik menek bodoh ini loh tapi kok kadang telu kadang kok apa isu-isu mau malah mek luru kan gitu. Lha jenenge wong niku keingin tahuannya besar Nabi iki ngopo? Ya suwe-suwe ra ya takon. Jeneng Nabi ngopo Kang? Ular lho, jeneng tanglet nyisin. Napa? Jenengane nek pamit niku kula itung jame padha yo ngapunten tak dingkek karo kanca-kanca. Kula intip. Lah terus kula kok ngertes jenengan pamit kok rai-rai. Mboten metu ya. Wis sampe ngeten kali banyu yo. Niku napa? Niku napa Kanjeng Nabi? Ini kita jenengan madosi napa ta kok bar goleki ngadep. Yuk dileki ning lemah yo bar golek ngiwa. Nang napa jenengan kelangan napa carane? Nek wong mriki ngono ya ngoten iki pengen ngerti. Akhire terus suwe-suwe Nabi niku ya kodho. Eh iku to Kang, iku salat. Salat sing Nabi salat niku napa? Ya salat iki nyembah Gusti Allah. Lho Gusti Allah gene jenengan kan gene kok lagi padha. Ya iya. Gustimu karo gustiku padha wong aku iki timbali rono ya dikongkon iku ngono lho. Lho. Lah kula nyembah patung mboten oleh. Jarene kliru. Ken nyembah gustine panjenengan kula nderek. Lah nek nyembah mesti kula mboten dijak. Jenengane pripun ta mbok kula diulangi sisan cek iso melu nyembah Gusti Allah. Jaluk diulangi. Nah nggih nggih no mosok mboten diulang jenengan pripun. Ya wis nek pengen diulang sesuk rene ya bolomu klumpukno. Oh nggih Jeneng Nabi. Ya kumpulno ya diumumno hei. Kumpul besok diulang Nabi sembahyang rene diulang jari ini diulang sholat nah apa? Liyemba pokoknya nah ya disuruh kumpul tekan ya wah ini tekan berbondong-bondong tenan itu kita kanjeng Nabi terus yang Nabi kapan? Nah ya sih ngono sih nang umpah rah ini terus kayaknya udusik wih lu pok pun yang Nabi siap beres pun nge pun siap kabeh ya wes kono naning buri kono ya baris ya ini baris sabu-sabu yang Nabi pokoknya cukup kan takok ya dilokan ya aku sholat ini ya tutno solu kamar wa itu muni usolli salat apa ya kowe aku salat Nabi ning ngajeng iki ya ya salli brother Allahu akbar Nabi begitu Allahu akbar wong Nabi mboten nenten hijab langsung depan kali Gusti Allah online nek cara cacak niki langsung sinyal sale ainul yakin roh Gusti Allah Allahu akbar tenanan. Nah sing pinter-pinter sokabat ini wong dikandani kok ngetutno Nabi ya ngetutno tenanan ini lah tapi sing baduwi buri-buri sing goblok-goblok ini Allahu Akbar Allah Gusti Allah kita ora Kang ora lah ya wong ribuan tahun nyembah apa patung wonten lata uzamanat ubal terus jarine Nabi iku keliru. Lah terus Nabi ngandake Gusti Allah ora ke? Tok pikire iki nek pas disembah ke, Ketok ya ngono to kira-kira wong wis biasa ra ketok kan nek pas disembahi ketoke kok ketok. Ya Allah Akbar. Ketok ora kan? Ora kok. Lah wis peteng ora ketok. Nah, kapan malih di Nabi? Ya, mangke. Ya, sak-sak mrene. Solih lho sik. Arba, papat ketok kaki wong papat mau telu. Ora ora diterno to tambah peteng ora kira ketok. Ana ngono subuh maneh ya tetep mboten ketok. Lah bareng dikandani zuhur semangate mboten mau iki padang mesti ketok. Ternyata ya ora ketok meneh. Terus akhir kapan malih? Ya engko asar rada surup mesti ya rada remeng-remeng lampune ketok. Ora ketok meneh akhire suwe-suwe terjadi kegalauan luar biasa. Mogok. Ora sembahyang ngomong ora ketok iki ngopo? Wong angel. Akhirnya kerusak-kerusak jadi Nabi takok ya ngapain kamu yang buri kok kerusak-kerusak yang Gusti Allah yang buatan ketinggal ini Nabi angin hah? Loh lah ini batannya kenapa buatan delok pengiran ya Allah ya orang kita ini tak takok Gusti Allah takok Gusti Allah akhirnya kan jadi Nabi wadul dengan Allah ya Allah ada yang sakit kalau ngetut ke aku lalu ada yang buatan sakit lo gak lo ngomotin aku malah gue lagi penjenengan ini pripun. Lho ngoten iki Gusti Allah ini mboten ngamuk niku mboten terus ya wis sesuk lho kedunke malaikat sedhi ta bayo disiabi wasati da sawati sari putih rambute putih sarunge klambine rambute ireng ya lho takok mawal iman antum minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah taala sadaqta mawal Islam anta syahada la ilaha illallah anna muhammadur rasulullah wa tuqimus salata wa tuuz zakata wa tasum ramadhan wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabilah sadaqta mawal ihsan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roka wis ngibadah kaya sira delok Gusti Allah nek sira ora delok Gusti Allah yakin Gusti Allah delok si sira iki to jawaban ya langsung akhir wis kang wis ketemu jawabane napa jeneng Nabi meng dikongkon kaya-kaya weruh Gusti Allah nek wis kaya-kaya weruh kok ora weruh ya sing penting kowe rumangsa didelok Gusti Allah wis ngono tok. Oh butuh padha ngibadah sira kabeh Allah ing Gusti Allah kaanaka kaya ana sapa sira taro ningali sira huwe Allah fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira taro ningali sira huwe Allah fa inna usdune Gusti Allah ya ro ka iku ningali marang si sira. Oh lah nek ngoten mawon nggih saged jeneng Nabi. Dados sing penting rumangsa rumangsa weruh Gusti Allah nggih. Ya kaanaka tarahu nah fa illam takun tarahu fa innahu ya ro ka akhire wis beres. Jeneng Nabi ning arep sholli. Allahu Akbar. Jeng Nabi mboten kaanaka, jeng Nabi niku anaka taro weruh tenanan. Nah sok kapan sing pinter-pinter saged kaya-kaya weruh Gusti Allah saged nglampahi kaanaka taro hu pinter-pinter. Allahu Akbar. Ini wajah tuh kaya-kaya tutukan karo Gusti Allah tenanan. Sebelah tengene kaya-kaya swarga, sebelah kiwane geni neraka. Mburine kaya malaikat Israil nyabutnya nyawa ngisore kaya wot-wotan siratal mus takim kados yang diceritake sahabat Atim nika. Iso Allah rumangsa depan karo Allah tenanan sing pinter-pinter niki. Sampai peti tenan rumangsa Siratal Mustaqim. Sayyidina Ali sampai dipanah sikile mboten krasa. Lah sing baduwi mburi-mburi niku Allahu Akbar tambah ini wajah tu wajia sing teko malah wedhus. Ora tambah ku tambah dikusuk-kusuk lha niku tambah kaya-kaya meru Allah niku tambah ora Allah ning sing teko iki tambah wedhus kabahku danan maksane ngoten niku wis kaya wong kendal karang kendal lagi. Allah iki wong ya jeneng Nabi wis ra urusan wis anak kata roh langsung rono nah sing pinter-pinter niku iso kaya-kaya dep-depan kali Gusti Allah lah sing mburi tambah kusuk dikusuk-kusuk no, ora tambah eling pangeran tambah eling utang ngopo iki piye iki mburi lho akhire kelase beda ana sing anaka tarahu ana sing kaanaka tarahu lah sing mburi ya wis sing penting rumangsa didelok Gusti Allah ngono ta mula modele sampean iki model sing penting rumangsa didelok Gusti Allah ya wis nang salat ta sing penting rumangsa didelok Gusti Allah wong bayangno Gusti Allah ya ora iki bisa ya sing penting rumangsa didelok ngoten mawon. Nah nek rumangsa didelok kan ora entuk macam-macam iki wong diawasi nggih. Nah, mula kaya awak dhewe soal Allahu Akbar. Ini wajah tu wajah terus bareng ngono dene gretek-gretek engkap bah buku dandan. Oleh kaya awak dhewe sing ra oleh niku mlayu ngangkat gabah. Nek kepeksa mlayu ngangkat gabah kebalen ana di salat Malih Allah Akbar. Ana ting ting bakso. Sampeyan mikir bakso mawon mboten napa-napa, oleh wong kelas e pancen ora iso. Rumangsa dik, rumangsa weruh Gusti. Allah ka anak tarahu ora iso. Isone nameng fa innahu ya rob. Kale ya wis Allah Akbar ting ting bakso. Oleh sampeyan sing ra oleh rong mangkok, ngono ning mboten oleh. Kok dadi ora jelaske rong apa rong kelas niku. Kana kata rohu fa innahu ya roka lho niku. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Melek ngene, ya matane ya delok macam-macam. Oh, rukoe bolong lira. Oleh sampean nganggur sembahyang delok rukone oleh wong merem niku mekro. Nggih pun sampean delok ten mawon. Mboten napa rukoe bolong ya didelok. Oleh sing ra oleh niku dicunyuk-nyuk aku mboten oleh. Lha niki kelas fa illam takun tarahu fa innahu ya roka nanti benak. Lha kita ada Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabaya ismarabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa. Suwe gingko ya biasa. Rata apal kula nek kelas ngoten niki wong tenggen kula nggih ngeten niki kabeh. Ora iso nek nabi anaka tarahu sahabat sing pinter-pinter ka anaka tarahu iso bayangno koyo depan ro pangeran iso tenan sampe kepemeter-gemeter. Lah awake dhewe ngono ya ora iso mula awake dhewe sing kenek fa illam takun tarahu fa innahu ya ra kalau wis enak nggih. Enak sembayang koyo awake dhewe niku paling enak. Wong dasare awake dhewe niku ora wajib sembayang kok. Lenggih. Dasare sampean-sampean iki kaya kula barang ini kira wajib sembahyang. Entau dikongkon dhewe apa karo Gusti Allah. Ya betul. Sing dikongkon niku Kanjeng Nabi, nah apa dhewe ora tau dikongkon dhewe ta karo Gusti Allah. Mula sampean ora wajib salat asline. Mula ora salat ora apa-apa sampean. Wong ora wajib asline niku. Sing wajib niku Kanjeng Nabi. Lah apa dhewe niku dadi wajib soalé ngandel karo Kanjeng Nabi coba ora ngandel ora wajib sembahyang. Lho kula syarat rukune salat iku ana Islam nggih to. Lah Islam niku sapa? Ya anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Lah nek sampean ora ngandel nabi ya ora wajib salat, buktine Ahok ya ora wajib salat. Gitu. Lah niku lho mulo hadir iki paling enak wong jenengane sing ngongkon niku nabi. Awak dhewe niku ora tau dikokon dhewe karo Gusti Allah. Sing ngono awak dhewe salat kan nabi. Lah mula awak dhewe yo melu nabi yo kudu salat. Lah sampean mulakno aman gitu. Mula kaya awak dhewe niki tenang. Wong ora perlu dhewe mula awak dhewe niku nek salat niku arep kaya ngopo terserah. Pokoke aja ngasi lunga dhewe. Gitu. Nek wis akhir engko titipke karo sing weruh. Ade kan ora weruh. Sing weruh niku Kanjeng Nabi. Mula salat niku awak dhewe kok rasa nek ora dititipke. Nah caranya nitip ke? Ya wacana sholawat gitu. Mula sholawat yang akhir sholat kanggo ni awak dhewe niku wah. Wajib sampean ra maca sholawat yang akhir sholat ya rasa wong ora perlu dhewe kok ora nitip. Alamate ra tutuk. Lha mula dhewe niku sholate ora sah nek ra diwacake sholawat. Mula awak dhewe niku butuh tenan karo Kanjeng Nabi wong bendina titip kok ora kenalan lucu. Lha mula peringatan Isra Mi'raj. Mulu dan nopo-nopo niku lak dalam rangka ben awak dhewe kenal karo Nabi wong saking butuhe awak dhewe niku. Donga sampean donga ya Allah ya Allah pucu ayu ya Allah. Kok ora sampean wacana selawat akhire wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya gantung ora tekan kono. Alamate neng ndi to kaya weruh dhewe bae lho. Lho Gusti Allah niki gayae wasilahe niki Kanjeng Nabi lho mulo saking butuhe awak dhewe teng Kanjeng Nabi mulo awak dhewe diulang kenal teng Kanjeng Nabi. Lha niku lho mulo ana mulutan ana Isra Mikraj ana napa niki bab-babe wong titik kok ngasih ora kenal kan kani ngoyo. Lah mulo nek ana acara ngeten niki sampean teko cek kenal karo Kanjeng Nabi aja ngenteni diundang. Sing nabi iki sapa? Sing nabi iki Nabi Muhammad sampean umate. Ana acara memperkenalkan nabi sampean ra moro kan nemen sampean niku. Mulo teko nitip awak ben kenal lho awake betina titip. Nah sahabat Abu Bakar nitipke awake mbayare napa coba? Unta 1000 bendina. Sayidina Utsman nitipke awak maringi Nabi napa? Perjuangan. Unta pirang apa? Kebun kurma pirang-pirang hektar lah. Mula sampai ini wong umat Nabi nek ana acarane Nabi ngene iki ya aja meneng mawon, gowo pitik. Gowo ingkung gitu, aja kemalar para berkat aja. Sakno panitiane kadang panitia iki sampai gowo proposal rono rene kaya Nabi iki barang ra payu ya dijujuk-jujukno gitu. Mula sampe lha ngene iki wong iki cek kenal Nabi, wong panjenengan niku ora kenal Gusti Allah nek ora kenal nah. Nabi sing ngongkon awak dhewe niku Kanjeng. Nabi sing ngongkon solu kamaro aitumu ne usolli niku nah. Nabi mula ning Quran niku ora detail urusan salat, rukuk maca apa ya ora eneng ning Quran. Duhur petang rakaat, asar petang rakaat ora eneng ning Quran sampean golek ini eneng. Niku carane Nabi lah awak dhewe dikongkon Nabi mula ya nek titip ya kudu ngerti. Mula ben ngerti ana mulutan ana napa niki. Dadi nek ana wong ngarane kok mulutan bid'ah niku akale ora katok. Wong niki cek kenal kok. Lah mula dikenal-kenal kita sing desa-desa biasane dikenalke ngangge cara desa kian. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dina ne Senin 12 mulut tahun gajah. Niku cara wong desa nggih. Nek cara cacah niki wau nggih luri putih turibu tete ditandur ndur ning kebon agung-agung ngoten niku wae legunge sing siji lambe sing siji gung niku gung-gung ngoten niku ini kene cara ngene ana sing santri ya kaya santri wassalamun mustamirun santri nom ini santri tuwek ya la ya labe salam alaika ya rasulun napase wis cekak ngeta. Sing ibu-ibu ya wong senengane dangdutan ya diulang dangdutan ya Rasulullah wa salamun alaikum nika duwe senangnya pengantin baru dadadeng dadadeng nika sing senengane jawonan ya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika sing senengane lagu Jawa senengane India ya ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asya niwan daraji anfanta ya jiratal alami ya uwail alju niwal garami tumhi humata aduh tumhi hu ini kan lagu ini kata ini lah ya bang saya kenal kalau kita beri berbagai macam cara apa yang kenal kali Kanjeng Nabi bang mendino ti tep Isra Mi'raj barangnya iki ya dalam rangka ben jenengan kenal ya iso di titip mula paling enak awak dhewe niki salate salat kelas di titip ngoten lho mula sampeyan iso titip apa wong salate iki wis gawa wedhus salat kadang gawa pacul ning sawah kadang salat nggo berkat ning bumbunan iki gitu, tadi mula kelas awak dhewe niki salate abot mung gawane kakehan gawa gedang gawa macam-macam mula ben iso tekan gon kelas awak dhewe niki kudu melu jamaah. Sama awak gowo sanane nanti pikul dhewe deprok sampean nggih. Titipke masjid ben disupiri karo imam ngoten mawon wis tekan ora tekan karepmu mam pokoke aku titip ngono mawon. Lha kita adaan makmuman wis ayem pokoke sampean tekan apa ora ya apa jare imam mulo dadi imam aja gleleng sampean. Nyupir wong sampean akeh lho. Wong niki kuadang guri ketok buntut dhewe iki lho. Imame wis takhiyat ngeten iki ana teko iki yo makmuman kok izin kok dapak kak ngono. Berarti penumpang niku ora perlu bareng. Kadang wis arep medhun ngono ku lho ya gek numpak ya eneng. Engko terus Lha wis tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis nengen kan urung rampung niki. Teko mawon mawon wis ngono usul. Makmuman bruk ngono ta begitu bar bruk. Assalamualaikum rene. Ora apa-apa wong mau iki sik nengen kok. Isik oleh. Sing mboten oleh niku wis ngene juk rene lah niku mboten oleh. Mula enak. Nggih, sampean mulo ana salat niku urut berurut niku tau lho niku ana wong salat niku ora ana rampunge niku roh lho. Salat zuhur. Ana sing keri, buntut. Buntute dibuntut wong melih niki. Dibuntut melih, dibuntut melih, dibuntut melih niku tekan asar. Lah asar niku ana sing wis Allah makmuman dadane oleh sak rakaat deng asar. Urung rampung niki. Mboten napa-napa wong dase makmume tese salat zuhur. Lha niki ngoten niku ana teko niku durung salat asar ngerti dek niku mau tesih ning dase tesih dhuwur dimakmum melih niku sholli fardhu dhuhri makmuman ya oleh wong dase niki mau tesih salat tuh Dhuwur pula sampean imping-imping wong salat paling buntut mawon. Jadi niku mulo cara fikih niku enak to. Imam kali makmum. Ya nek teng pasar kali teng sawah kali bojone nggih, marit pari. Wong wedok niku nyok ngompol to nggih. Wong wedok niku beser ngoten lho. Lah ngoten niku mungkin bapak iki wis mepet panjenengan wangsul sik. Pak iki ra mungkin aku ngetutno. Aku kudu najis kabeh. Jenengan kin salat sik nggih ning kula kin makmum. Lah kok bojone niki usul fardhu dzuhri adaan imaman ngoten niku. Padahal makmume rungono ning wis muni imaman. Akhirnya begitu oleh sak rakaat ngasar, makmume rung rampung adus. Bojone niku wau mangke begitu rampung adus sampean langsung nyusul makmuman mboten napa-napa. Wong janjiane sak durunge salat. Hah? Asar oleh. Meng aja digembendina ya. Rene rene rene. Lah kelas dhewe niku wis paling enak wong butuh tenan kali Kanjeng. Nabi lho mula nggih. Mula kaya awak dhewe niki wong kelas kaya-kaya wae ra iso. Isone nameng rumangsa didelok Gusti Allah mulo kelas awak dhewe niku gedheke husnudzon dateng Gusti Allah aja ono wong lo santri niku maling ya wis muga-muga insyaallah lah wong kira-kira ya nek mbokku tak gekke apem ya di ngapura Gusti Allah kira-kira wong padha-padha ra weruh mawon nggih kira-kira nek tak gekke apem di ngapura nek tak gekke ingkung kok mabure ning wewatan Shiratal Mustaqim banter. Wong sapi tumpaki wong papat, wedhus tumpaki wong siji lah iki nganggo lar mule luwe banter. Lha niku mula wong kaya awak dhewe niku gedheke husnudzon dateng Gusti Allah wong ra weru. Lah sebab awak dhewe niku kelas e kaya-kaya ana sing mengko didelok, mula ra oleh ana wong kok njuk iki ora musyrik, iki bid'ah, ora katrima. Kafir ngono niku mboten oleh kaya dheke weruh dhewe. Lho niku lho mula. Nggih mula dhewe niki penak. Mula kiai niku ya duwe jebakan Batman. Corone cah sak niki duwe pujian niku paling aneh kula niku ternyata pujian niku nggo sesuk sangku ning kiamat. Nabi Sulaiman suke sing gelem sembayang kan niku to. Sesuk nek petuk tenan kalian Nabi Sulaiman jenengan iso ngleleh. Lho jenengan Nabi Sulaiman. Iya Kang. Lah ya pantes jenengan gelem salat wong gagah gedhe dhuwur sugih kok ngene. Nang aku bayar listrik angel sih gelem sembayang. Iso ngono sih sesuk. Wong niku wong Jawa niku lho kok pinter elek gawe niku lho. Nggih, lha niku lho. Akhirnya yang Nabi sholat, sokabat sing pinter ya sholat sebab ka anna kata rohu, sing bodoh-bodoh ya iso sholat sebab fa'innahu ya roh kaya akhirnya ruh, biasa sholat tidak ada perubahan isine apa, bungkusnya podo isine ora apa ada sing kanjeng Nabi weruh, ini kaya-kaya weruh, sing buri, sing penting didelok Gusti Allah, aman ya. Mula sampai ini ada sholat model ngoten niku wis ora kuatir, wis klebu hitungannya wong sholat wisan meng lek keterima pirang persen ya mbok urusane sing terima. Sewas. Lah bareng wis anteng ngoten niku terus para sahabat takok, "Jeneng Nabi. Nek kula nyuwun teng Allah angsal mboten?" Ya oleh, Kang. Medun ayat idza sa'ala ka ibad ya ni fa inni barib uji da'wat ad-da'i idza ta'an. Ya wis jaluk oh, akhirnya do jaluk. Bareng baru mongso kaya-kaya didelok niku terus mulai jaluk, mulai nyuwun. Lah bareng tiang niku wis mulai nyuwun kan wis mulai tertib wong jaluk. Akhirnya mundak nang salat kelas lho. Loro kelasnya butuh kali Gusti Allah lah nek butuh ya wis mesti moro wong butuh kok. Mula wong nek wis butuh niku tertib kadang nangis barang wong butuh. Lah saiki sampean kan rumangsa butuh, wong mangan ya isih luwe butuh wedhus gitu. Ana sawah ya tetep wah isih kok sawah. Lah nek wis sawah ra ana, wedhus ra ana, apa-apa ra ana, dulur wis ra gelem ngurusi, ya rumangsa butuh karo Gusti Allah. Lah nek wong wis butuh niku mesti tertib sembayange wong butuh. Sampean butuh karo BRI ngoten ngantri ya ngantri. Butuh utang ngono ya teko disiki. Lah dene kadang urung kelas butuh. Butuhe isih dicukupi karo wedhus, butuhe isih dicukupi karo sawah, butuhe isih dicukupi karo mbako. Urung rumangsa butuh karo Gusti Allah. Lah kok nek sampean wis rumangsa butuh, wong butuh niku mesti diundang ya moro, krungu adzan ora kathek tekan takok. Moro wong butuh kok. Gitu, nah, butuh ya Allahu Akbar, butuh ya mesti tenang. Ya orang kukar kukur ini, wong jaluk kok kukar kukur. Jaluk ya tertib, wong gawa propo, proposal lah. Ini munda kelas loro. Nah mula wong ni ono wong butuh mesti solatnya tawenan kata dia. Ya Allah jaluk pecu ayu ya Allah, ya Allah pecu ku minggat ya Allah. Ya Allah mesti khusyuk kelas loro ni kita wong butuh. Lah kok nek wis butuh, oh, mulai berharap sama yang dibutuh. Butuhi, pengen mendekat pisan karo sing dibutuhi. Wong butuh roh Gusti Allah ya tambah mendekat. Sampeyan nek butuh bupati ya nyerak bupati, butuh pari ya nyerak pari, butuh gedang ya nyerak gedang. Ya butuh kiai nyerak kiai, butuh dukun yo nyerak dukun lho. Sami wong nek wis butuh kali Allah mesti nyerak keinginan untuk mendekat. Sebab napa? Iso dijalui Gusti Allah lho, man apian. Kita cinta sama Allah, mendekat ana aqrabu ilahi min hablil warid. Nah, iki mudak kelas 3 ning kelas iki wis ora oke. Kelase wong sing mendekat krono wis tresno karo Gusti Allah niku mboten kadhang. Nah niku wis ada rasa cinta, jenenge cinta niku ya diundang jam 7 tekone jam 4. Nggih ta wis adus barang semprot-semprot, wong wis penuh cinta. Wong wis seneng kok teko jam 4. Allah akbar. Teko. Lha niki orang mendekat niki kelas tel. Halo inilah dhewe urung mendekat mulai si anu. Lah wis niat mendekat wong wis cinta ngono. Oh kok kon adus jam kok kon diundang jam 4 tekone jam loro. Wis ora perlu pujian, ora perlu ada teman-teman wis mesti moro, mesti mendekat wong wis penuh cinta. Lah dhewe iki durung ngoten lho. Nggih mulai diundang ora moro mo. Moro. Engko nek wis tekan mriku, lah engko nek wis bar penuh cinta, kalau cinta sudah hadir, takarrub wis teko, mesti menghamba. Menghamba niku napa? Ya wis ngawula. Wong cinta niku nek wis ngawula, niku wis kelas 4 pisan, sembayange kawula. Oh, jenenge menghamba niku dikon golek martabak mboten kan pundi ya duber gitu. Jam 12 bengi dikandani misalnya lurah ngoten niku hambane bupati. Pak lurah teko mrene jam 2 mbok turu karo bojone ya tetep leren tetep marani bupati. Bupati. Lah salat ki padha nek wis kelase menghamba, timbali Gusti Allah jam 12 bengi moro, hutan bledek ya moro mendekat. Niku lho niku salat kelas 4 wis mboten kathah niku kelas ngibadah niku. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wis ana kelas mriku niku. Mula nek kelas mriku, urung kelas mriku kok gayane kaya ning kono, malah ngibadah niki dadi perkara ngoten lho. Kados sing ngendikake Ibnu Athaillah Asakandari. Napa min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudis jalal. Ora sregep mbayang malah lali karo Gusti Allah. Ikhlas papat, sangune man arafa qalbahu faqad arafa nafsahu wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sapa sing ngerti atine ngerti awake, sapa sing ngerti awake ngerti pangerane. Iki kelas 4. Nah nek wis iso kelas 4 mesti mundak kelas 5. Napa kelas 5 ora ana liya sak liyane dheke karo Gusti Allah. Ana inda dzanni abdi bi liman takaroni. Mula sing kelas 5 niku Allahu akbar. Ah, alhamdulillah. Kiai sepuh ben niku wis mboten masalah wis ora ana liya sak liyane dheke karo Gusti Allah. Wong mukarrabin wis ngono ya tetep manteng teng Gusti Allah. Niku lho. Lah awak dhewe niku pancen kelas ngisor dhewe ya aneh-aneh ngoten lho. Aja meneh kok anu kelas ngisor dhewe. Kelas loro wae wis mesti teko. Kelas telu karena penuh cinta urung diundang wis mo moro. Kelas papat ngawula kaya napa mawon mo moro. Lah awak dhewe niki kelas ngisor dhewe kelas kaya-kaya niku wae sing penting rumangsa didelok mula nek krungu adzan Allahu akbar Allahu akbar. Adzan maneh. Wong kelas dhewe adzan maneh. Mula kiai nek ngedepi kelas ngisor dhewe niku mumet. Diadzani setengah 12 sih rung eneng tes teng sawah. Mula kiai-kiai rumiyin mundur gitu. Ngedepi sampean ini mundur. Orang setengah 12 adzan dhuhur setengah lo. Loro pun biasa adzan asar setengah di 5. Allahu akbar. Allahu akbar. Ngene wae. Enteni. Nggih terus adus mulai klewas klewes teko masjid ora mlebu mudut ning arep masjid. Nah, kiai ini yang enteni wong panjenengan sampean ini kelas lelet ya dinteni. Rabbana ya Rabbana kalau ditulis di makmum gue ramal bum lebu nesu ya ini tapi pegelat ini kenapa? Tombok hati kulimo sakwarna yang pegel ya nambah ini hati ini deh dewe barang gue cinta ini ramal bum lebu baru ya ini rata nesu diuruki anjang-anjang diuruki gini nanti yang jerantal ini ya wis biasa maksudnya jukumun ngadepi bang koyok-koyong itu nih ya buat terus sholat salim Allah akhirat padahal kaya mula kiai ini ngedepi ngana penjenengan ini orang aneh-aneh gitu mana sih Allah akhirat kiai ini yang ini bawa ten aja aja melu sih Allah aja wong meripati makmumen itu meripat keru apa-apa sampai Allah akhirat ya itu nyetap apa-apa ya udah deh Jeneng kan Allah, ngikal apa iku? Mlojo kadang-kadang sing Allahu Akbar. Enten aja milih ngoten iku soalé nek kelas kelasé dhewe iki digrayangi ning jingkat ngoten iki. Lha kula kadang iki kan ana wong Allahu Akbar. Ngene iku ora ngerti makmume kaya ngapa iki ora weruh. Nek makmume iki lagi kelas kanak katara kuwe rung iso, isone lagi fa innahu ya roh kalem lho. Ya ini betul. Allah Akbar. Kadang zilarohan ini nanti nakal kau tan. Betul lebih kau hari nasional ini kalau betul. Allah Akbar. Dudud. Selamat Allah. Malah lu seneng tu sama tinggal tinggal. Imbangan sing Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Besok imam ingono. Makmu berata kau ganti imam. Lewat kelas ni sate. Bila rana mau butung ini jose. Mong-mong ane dhewe niki gak ana katara huwe urung iso isone lagi Pak Inau. Ya ora kala te salate iku bocor. Berhubung salate bocor ya Allah Akbar. Bocor gitu. Kupinge bocor, kulit bocor. Pripate bocor mulo salate niki ditambal nek bar salat iki bocore niku ditambal. Ngangge di pikir la la la la la la la la la ana sing protes lah ya pikir kok kaya ngono iki piye. Sok abad iki nek pikir meneng anteng ngene. Lah ya sok abad iso ka anak kata rohu dikir meneng ini hati deh tegusti Allah lah ini sampean ya turu wong ketulung waduh waduh gak ada waduh ya Allah lo mulai macem-macem mulai aja kenal lu ngerti nih lu ngadepi fa'inahu ya rokan ini cara apa ini alhamdulillah tapi ini per kelas ini kalau jelasin ini rong jam kelas loro nih kau wawis yang indah sa'ala kaibat ini paling olah rong jam. Pemene kelas takorob eh, rong jam malih. Kelas ibadah, nah niku 3 jam paling mboten ngajine. Kelas man arafa qalbu faqad arafa nafsahu wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu niku. Nah, nek kelas 5 ora iso jelas niku lho. Wong niku kelas e para wali. Nang kula niki senes wali dadi ora iso jelasno. La ya'riful wali illal wa wali niku kelas 5. Ndin lho, mlade ni. Allah Akbar. Wis ngene biasa mawon. Wong kelas e adoh e ora umum kok ngene. Lengan dan lagi, ya, pun lego hati nih, pun lego. Ternyata solatnya penjenengan pas melebu kelas. Gimana nama-nama yang kelas siji? Kelas siji lo apa toh? Yang penting lah pun melebu kelas. Daftarnya kan enten. Berarti solatnya awak dewe keterima main kelas siji lah. Ijazah kelas siji kini ngelamar gubernur ya rungis. Neng duwe ijazah klebu wong Islam sing sesuk tetep iso digoleki mithqala dzarratin khairan yara mithqala dzarratin syarrai ya rahulaman sampean wis dom lebus warga mlebu swarga aja kuwatir Gusti Allah kelasase kok wong sampean gelem salat wis di ngapura Gusti Allah cuman mampirin nang troko pirang tahun ora ngerti kula lha niku nek babakan Isra Mikraj nek urusan salat tapi Isra Mikrajipun dhewe niku napa. Isra Mikrajipun dhewe niku lak oleh-oleh. Carane ngono, oleh-oleh. Lah nek Isra Mikraj dhewe men napa? Ya niku ayate nika. Subhanallazi asra minal masjid asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isra Mikraj iki ya pertanyaane napa kok minal Masjidil Haram kok ilal Masjidil Aqsa kok ora minal Masjidil Haram ilal Borobudur kok ora ngono. Nah iku babakan Isra Mikraj linuriyahu min ayatina. Apa to sing arep diduduke Gusti Allah? Innahu huwas Sami'ul Basir inna usuni Gusti Allah sami undat kang krungu basir undat kang weruh sing dikrungu karo sing diweruh ya apa lho niku enek niku ning ngajine petang jam niku ngaji saya tafsir saya niku ngin petang jam niku napa kok minal Masjidil Haram kok ilal Masjidil Aqsa. Ini terkait dari sengketa masa lalu keturunan Nabi Ibrahim niki terkait kali ribute antarane Bani Ishaq kali Bani Ismail niku lho niki terkait sengketa iki. Sengketa nenek moyang masa lalu gara-gara nabi dadi nabi niku ngaku. Ora kok ya aku dadi nabi dhewe ngono mboten. Nek dadi nabi dhewe ora masalah. Tapi nabi niku ngaku penerusé Nabi Ibrahim. Lah penerusé Nabi Ibrahim itu sih kuat jenenge Yahudi Nasrani pun sesuk meneh tak jelasno nggih. Kula tak pindah teng Muntilan. Dicek edang kula lali nek loro acarane niki wong. Kula pun tengah dalan akeh dikandhani kali bocah kula mangke niki acarane kalih. Ya wis sing karang kendal sik wae. Enten sing terusaken to? Bar niki nek enten sing terusaken. Lho ya iku sesuk meneh nggih dicedang nggih. Pokoke sing penting panjenengan sakniki pun lega mawon pun rumangsa wis oh iya salat ngono iki ya oleh bulan. Meng TK. Jenenge TK niki menek meja kan oleh. Sing ra oleh niku mlayu. Oke kita panjenengan sedaya nggih mbokan wonten sing rawuh niku sinten. Ya diterasaken mangke gedhi. Nggih, sing terus diterusaken mangke. Pun diterusaken nggih. Jumki kita panjenengan sedaya diridani Allah Subhanahu wa taala binjang husnul khatimah. Dina Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.